kuburan. Ya. Bagaimana caranya supaya rumah tidak seperti kuburan? Ya, maka rumah itu dimakmurkan dengan ibadah. Di dalamnya dilakukan sholat sunnah. Di dalamnya penghuninya membaca Al-Quran. Di dalamnya mereka berzikir dan seterusnya. Ya, inilah cara menjadikan rumah tidak seperti kuburan, yaitu dengan memakmurkan rumah dengan ibadah. Sebab kalau rumah itu kosong dari ibadah, maka akan sama seperti kuburan. Sebab kuburan itu bukan tempat beribadah. Makanya dari hadis ini para ulama mengatakan di kuburan itu tidak boleh melakukan aktivitas ibadah. Seperti membaca Al-Quran di kuburan, sholat di atas kuburan, berdoa di kuburan, dan berbagai macam jenis ibadah yang lainnya. Sebab kuburan bukan tempat beribadah. Tempat beribadah itu di masjid atau di rumah. Adapun kuburan bukan tempat untuk melakukan ibadah, tapi tempat untuk mengingat kematian. Taib. Dan ini sudah kita bahas. Adapun hadis-hadis yang memerintahkan atau menganjurkan untuk membaca Al-Quran di kuburan, itu adalah hadis yang dhaifun jidda. Dhaif sekali. Hadis yang sangat lemah, lemah sekali, dan diterangkan kelemahannya oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini sudah kita bahas. Tapi intinya tidak boleh ada aktivitas ibadah di atas kuburan. Tidak boleh. Baik. Berikutnya, kita masuk yang kedua. Pesan Nabi yang kedua, dan ini inti bab. Di sini intinya bab. Bab kita apa? Bab bagaimana Nabi menjaga tauhid. Upaya-upaya Nabi menjaga tauhid. Dan bagaimana upaya Nabi menutup segala pintu-pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Nah, disinilah hadisnya. Disinilah pesannya Nabi sebagai upaya Nabi dalam menjaga tauhid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa la taj'alu qabri 'ida." Janganlah kalian menjadikan kuburanku 'id. Kata Nabi, jangan kalian menjadikan kuburanku idan. Id itu artinya apa? Ya, kalau diterjemahkan hari raya, perayaan. Tempat melakukan perayaan. Nabi larang ya. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat melakukan perayaan-perayaan di situ. Apakah perayaan yang dilakukan setiap hari? Atau setiap pekan, atau setiap bulan, atau setiap tahun, dan seterusnya. Jangan. Iya, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, makna hadis ini kata beliau, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ay makanan lil ibadati. تصلون عنده وتدعون عنده وتترددون عليه. Makna hadis kata beliau, maknanya adalah jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai hari raya, artinya jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat untuk melakukan ibadah. Kalian sholat di situ, kalian berdoa di situ, dan kalian bolak-balik mendatangi kuburan itu. Faham ini? Baik. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang? Sebab ini perbuatan ini nanti bisa mengantar kepada kesyirikan. Walaupun mungkin orang-orang yang mendatangi kuburannya Nabi ya, didatangi rutin, misalnya disiapkan waktu khusus, misalnya setiap akhir bulan datang, ya, atau setiap pekan datang. Kemudian dia sholat di situ, walaupun mungkin sholatnya untuk Allah, bukan sholat untuk Nabi, walaupun berdoa kepada Allah, ya, walaupun dia membaca Al-Quran untuk Allah, tapi ini dilarang oleh Nabi. Kalau dilakukan di mana? Di kuburannya Nabi. Tidak boleh. Ya, kenapa dilarang? Sebab ini bisa mengantar kepada kesyirikan. Walaupun perbuatan itu tidak dikatakan syirik, ya. Orang datang ke kuburan misalnya, baca Al-Quran di situ. Ya, kalau dia sekedar meyakini bahwa kalau baca Al-Quran di kuburan ini lebih afdol, itu bukan syirik. Bukan syirik, tapi apa? Perkara bid'ah. Dan itu wasilah menuju kepada kesyirikan. Ini dilarang oleh Nabi. Inilah yang dilarang oleh Rasulullah. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai apa? Sebagai tempat melakukan perayaan-perayaan. Iya. Taib. Makanya sampai sekarang tidak ada Masya Allah, kuburannya Nabi itu terjaga. Sepeninggal Rasulullah tidak ada sahabat yang rutin mendatangi kuburan Nabi, tidak ada. Setiap pekan mereka datang, kumpul, baca wiridan dan seterusnya, tidak ada. Sebab mereka paham ini dilarang oleh Rasulullah. Nabi melarang mereka dalam hadis ini untuk menjadikan kuburan itu tempat kumpul-kumpul ibadah. Yang sudah ditentukan waktunya misalnya, ya. Iya. Tapi ini banyak dilanggar oleh kaum muslimin, larangan Nabi ini. Nah, banyak. Iya. Ada kuburan misalnya dianggap kuburan syekh. Maka kemudian orang-orang rutin mendatanginya. Setiap selesai pengantin baru datang lagi. Iya. Datang lagi ke situ melakukan aktivitas ibadah. Sembelihanlah dan seterusnya, entah apa yang ada di dalam situ. Yang jelas itu kenyataan. Iya. Ada kuburan di sebuah pulau yang ada di Pangkep, ya, entah kuburan siapa itu, tidak dikenal itu kuburan siapa, tidak dikenal. Mau dikatakan kuburan Nabi, tidak mungkin kuburan Nabi. Mau dikatakan kuburan sahabat, tidak mungkin. Kalau ada yang mengatakan kuburan sahabat, mimpi itu. Tidak ada, bukan kuburan sahabat, bukan kuburan Nabi. Bukan pula kuburan orang soleh. Tapi kuburan yang majhul, tidak dikenal. Kuburan siapa itu? Iya. Terletak di sebuah pulau. Yang kemudian kuburan ini dijadikan sebagai id. Yang dilarang oleh Nabi. Dijadikan sebagai id. Ya. Tempat mereka berbondong-bondong datang berkumpul setiap tahun. Dan melakukan aktivitas ibadah di situ. Ibadah macam-macam. Ada yang baca Al-Quran. Ada yang memotong. Ada yang macam-macam. Ada yang membawa benang. Macam-macam. Itu diperingati setiap bulan Muharram. Setiap tahun pada bulan Muharram. Mereka berdatangan. Ya, dari berbagai macam daerah. Ya. Sampai itu pulau. Kadang-kadang tidak muat itu pulau. Bayangkan. Banyaknya orang, banjir. Ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kuburannya Nabi saja dilarang oleh Nabi, apalagi kuburan selainnya. Ini kuburan Nabi, apa kata Nabi? Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat melakukan perayaan-perayaan. Ya, apakah perayaan setiap pekan, perayaan setiap bulan, atau perayaan setiap tahun, atau sekali seumur hidup. Tidak boleh. Nabi larang. Ya. Kenapa Rasulullah melarang? Ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk himayatun Nabi, sebagai bentuk penjagaan Rasulullah terhadap tauhidnya umatnya. Iya, walaupun kita tidak bisa tergesa-gesa memvonis syirik, tidak bisa langsung divonis syirik. Dilihat dulu apa tujuannya orang. Tujuan antum kesana baca Al-Quran untuk apa? Ya, kalau dia meyakini kalau saya tidak kesana membaca Al-Quran ke kuburannya syekh atau wali fulan, maka akan ada keluarga saya meninggal atau ada keluarga saya yang sakit. Ah, itu syirik. Syirik itu. Tapi kalau dia meyakini kalau saya datang ke sana, maka lebih afdal daripada di masjid atau daripada di rumah. Kalau saya di sana lebih khusyuk, saya di sana lebih tenteram hati saya dan seterusnya. Tapi saya mengaji untuk Allah, bukan untuk sang wali. Cuma kalau saya di dekatnya itu kuburannya wali, lebih enak rasanya. Dan saya berharap bacaan Al-Quran itu lebih cepat diterima. Kenapa? Karena di dekatnya orang yang dicintai oleh Allah. Ini apa? Syirik atau tidak? Tidak syirik. Hati-hati juga antum. Ini bukan syirik ya. Tapi ini apa? Bid'ah. Dan ini wasilah menuju kepada kesyirikan. Sarana menuju kepada kesyirikan. Lambat laun. Kalau dia terbiasa, syaitan itu pintar. Dan setan sangat senang menjerumuskan manusia dari pintu ini. Kemarin antum datang, Masya Allah, antum bisa nangis di situ, bisa ada di situ. Pulang antum begini, ya besok datang lagi ya, nah, begitu. Oh memang itu, syekh itu memang dekat sama Allah itu. Dia sudah sampaikan itu kebutuhanmu sama Allah itu. Sekarang kalau kau anu tidak perlu sama Allah, minta saja sama dia dulu. Nanti dia sampaikan kepada Allah. Ini sudah apa ini? Sudah. Pintar setan. Iya. Dan ikhwan fil din, kenyataan yang kita lihat manusia itu, kaum muslimin itu kadang lebih khusyuk di kuburan daripada di masjid. Lebih takut di kuburan daripada di masjid. Iya. Kalau di masjid tidak takut dia curi celengan masjid. Tidak takut. Tapi kalau celengannya kuburan, takut dia ambil itu celengan. Tidak pernah itu ada kabar bahwa celengan kuburan si fulan dicuri. Tidak pernah ada. Padahal celengan itu ditaruh di pinggir jalan, tidak digembok. Tidak ada yang berani ambil. Itu menunjukkan ikhwas kalian bahwa perkara kuburan ini memang perkara besar. Sarana yang terbesar yang bisa menyerumuskan manusia ke dalam syirik, kesyirikan. Makanya Nabi itu banyak-banyak memperingati tentang kuburan. Kan begitu ya? Nabi itu banyak-banyak memperingati tentang kuburan. Bahkan di awal Islam Nabi melarang ziarah kubur. Di awal Islam Nabi larang, tidak boleh ziarah kubur. Kenapa tidak boleh? Sebab ta'alluqnya manusia kepada orang yang meninggal itu luar biasa. Ketergantungan mereka kepada seorang wali yang sudah meninggal itu luar biasa. Makanya Nabi mengatakan jangan dulu. Masih terbiasa sahabat. Namun kemudian ketika melihat, Nabi melihat sahabat sudah mantap, ya apa kata Nabi? Silahkan sekarang ziarah kubur kalian. Kemudian Nabi ingatkan bahwa ziarah kubur itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingatkan kalian kepada akhirat. Itu saja. Jangan macam-macam kalau ziarah kubur itu. Ya. Jangan macam-macam. Ya. Orang sekarang Masya Allah. Datang ke kubur. Bawa kembang tujuh rupa. Cara menyiramnya pun macam-macam. Kalau disiram satu kali begini, jangan diulang katanya. Itu ada seperti itu. Kalau disiram itu kuburan, ke depan saja. Jangan kembali ya. Jangan kau kembali. Bahaya kalau kembali. Kenapa? Kalau kembali berarti ada nanti yang meninggal juga. Ini sudah menyalahi hikmah daripada ziarah kubur. Ya. Makanya pembahasan tentang masalah kuburan itu sering dibahas oleh ulama. Kenapa? Karena memang banyak-banyak kesyirikan itu terjadi dari pintu ini. Iya. Sampai Syekh Al-Albani itu menulis kitab khusus ya tentang masalah ini, Tahdhirus Sajid. Iya, Masya Allah. Nah. Jadi ikhwah sekalian, hafizakumullah, kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin ya sering mendatangi kuburan untuk melakukan ritual-ritual ibadah itu terlarang. Tidak boleh itu. Berdasarkan hadis tadi. Dan itu termasuk id, menjadikan kuburan itu sebagai id namanya. Itu dilarang oleh Rasulullah. Baik. Berikutnya yang ketiga, kata Rasulullah, wasallu alayya. Bersalawatlah kalian kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Sebab salawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Baik. Ini yang ketiga yang dipesankan oleh Rasulullah kepada kita semua. Bersalawatlah kalian kepadaku. Nabi perintahkan untuk kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Bersalawat ikhwas kalian itu salah satu yang diperintahkan. Apa hukumnya bersalawat di sini? Sebab Nabi perintah kan, bersalawatlah kalian kepadaku. Nah, hukumnya apa perintah di sini? Wajibkah atau sunnah? Sebab kita sering dengar bahwa sebuah ayat atau sebuah hadis kalau disebutkan dalam bentuk perintah, asalnya apa? Asalnya wajib. Nah sekarang perintah di sini bermakna wajib atau bermakna sunnah? Baik, dilihat kalau dia dalam sholat, salawat dalam sholat, hukumnya apa? Harus wajib. Tapi kalau di luar sholat, kata para ulama, hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Dipahami ya? Baik. Ikhwas kalian rahimakumullah, hanya saja tidak sepantasnya seorang muslim itu tidak bersalawat kepada Nabi. Karena namanya salawat kepada Nabi, walaupun hukumnya hanya sunnah, tetapi pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat, sangat besar, ikhwah sekalian. Nabi perintahkan kepada kita bersalawat, itu pahalanya luar biasa. Ya. Di dalam sebuah hadis atau di dalam beberapa hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Baik. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Paham ini? Sehingga hadis ini menganjurkan kita untuk apa? Memperbanyak salawat. Memperbanyak. Sebab satu kali kita bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Iya. Itu hadisnya sahih riwayat Muslim. Baik. Artinya apa? Artinya ikhwas kalian, artinya apa ketika Allah bersalawat kepada kita? Ya, ketika kita bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan bersalawat kepada kita berapa? 10 kali. Maksudnya apa itu Allah bersalawat kepada kita 10 kali? Apa maksudnya? Hah? Maksudnya adalah Allah memuji kita di hadapan para malaikatnya. Sebab kalau Allah bersalawat kepada makhluk, artinya apa? Allah memuji makhluk itu di hadapan para malaikat yang mulia. Maka semakin banyak kita bersalawat kepada Rasulullah, maka semakin banyak pujian Allah kepada kita di hadapan para malaikat. Dan siapa yang tidak ingin mendapatkan pujian dari Allah? Pasti kita menginginkan pujian dari Allah. Ya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya min ummati salatan mukhlishan min qalbihi," barang siapa yang bersalawat kepadaku dari umatku satu kali bersalawat ikhlas dari hatinya, dia bersalawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Apa tadi maknanya? Allah akan memujinya di hadapan malaikat, diulang-ulang pujiannya kepada malaikat di hadapan malaikat. Warafa'ahu biha asyra darajatin, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya dengan salawatnya tadi sebanyak 10 derajat. Diangkat 10 derajat. Satu kali salawat terangkat 10 derajat. Wa kutiba lahu biha asyru hasanatin, dan akan dituliskan untuknya dengan salawatnya sekali tadi 10 kebaikan. Wa maha anhu asyra sayiatin, dan akan digugurkan untuknya dengan salawatnya sekali tadi 10 dosa. Ini keutamaan banyak bersalawat. Satu kali salawat 10 pujian, kemudian 10 derajat terangkat, 10 pahala, dan 10 dosa tergugurkan. Ini sekali bersalawat. Hadis ini sahih atau tidak? Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imamun Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah. Sahih. Ya, masya Allah, keutamaan bersalawat. Mudah bersalawat itu kan mudah sekali. Mudah. Sekali bersalawat dapat 10 pujian, dapat derajat ditinggikan 10 derajat, dituliskan pahala 10 dan digugurkan dosa 10. Masya Allah. Baik. Di dalam hadis At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Nabi bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Sesungguhnya manusia yang paling dekat kepadaku nanti pada hari kiamat, sesungguhnya manusia nanti yang paling dekat kepadaku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Yang paling banyak bersalawat kepadaku. Makanya kita katakan tadi, ikhwas kalian, walaupun ulama mengatakan sunnah di luar salat, tetapi sangat dianjurkan untuk memperbanyak, sebab pahalanya sangat besar. Apalagi hadis yang kedua kita bacakan tadi, masya Allah, itu luar biasa. Satu salawat sekian pahalanya, luar biasa. Iya. Nah, dan ikhwani fiddin azzakumullah, ya, kesempatan bagi kita untuk memperbanyak salawat itu kapan? Hah? Ketika antum bermajlis ilmu, disitulah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Ketika kita bermajlis ilmu. Sebab ketika kita bermajlis ilmu, berapa kali nama Nabi disebut? Sekian, tidak terhitung kali. Dari awal majlis tadi, saya sudah berapa kali menyebut Nabi? Hah? Qala Rasulullah. Rasulullah bersabda, Ya, dalam hadis Muhammad disebut berapa kali. Nah, setiap kita mendengarkan nama Nabi disebut, maka disitulah kita disuruh untuk bersalawat. Disitulah kita disuruh untuk bersalawat. Iya. Bahkan orang yang mendengarkan nama Nabi-Nya disebut tidak bersalawat, itu orang apa? Didoakan oleh Jibril. Dengan apa? Dengan kehinaan dan kecelakaan. Sering kita dengar ya hadisnya. Ketika Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar pertama Nabi mengucapkan amin. Naik kedua amin. Naik ketiga amin. Tiga kali Nabi mengucapkan amin. Nabi ditanya, alama ammanta ya Rasulullah. Apa yang kamu aminkan ya Rasulullah? Tidak ada diantara kami berdoa. Kok kamu amin? Ya, orang mengucapkan amin itu kalau ada yang berdoa. Ya Rasulullah, apa yang kamu aminkan? Apa kata Nabi? Atani Jibril. Tadi Jibril datang dan berdoa. Jibril menyuruh saya mengaminkan doanya. Jibril berdoa dengan tiga doa. Salah satu dari ketiganya apa? Radima anfum ri'in dukirta indahu walam yusalli alaih. Ya Allah, berikan kehinaan. Berikan kehinaan dan celakalah mereka-mereka yang nama kamu disebut di dekatnya, tapi dia tidak bersalawat kepadamu. Jibril berdoa, ya Allah, berikan kehinaan, berikan kecelakaan kepada mereka yang nama kamu disebut, dia dengar namamu disebut, tapi dia tidak bersalawat. Apa kata Nabi? Amin. Ya Allah, terima doanya malaikat Jibril. Antum sudah bersalawat tidak tadi? Berarti kita kena hadis ini. Ya, kita kena hadis ini ya. Di sinilah kelalaian kita. Kadang-kadang kita itu mendengarkan hadis tapi kurang cermat. Ini hadis sering kita dengar setiap Ramadan, setiap penceramah pada bulan Ramadan sering menyebut nama ini, hadis ini. Tapi dalam mengamalkannya mungkin satu dua kali belum tentu. Sekarang ketika kita bermajelis ilmu, ikut tabligh akbar, ikut daurah, kita dengarkan disebut nama Nabi, bersalawat kita tidak. Kalau kita tidak bersalawat, berarti kita kena doa ini. Kena. Iya. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, inna abkhalan nas, sesungguhnya manusia yang paling kikir, di antara manusia yang paling kikir, pelit kata Nabi, adalah orang-orang mandukirtu indahu, adalah orang-orang yang aku disebut di dekatnya tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Apa kata Nabi? Itu di antara orang yang kikir. Ya. Wajar saja kalau Nabi bilang kita kikir. Sebab ya, itu kan tidak butuh biaya itu. Tidak butuh duit. Tapi kok kita pelit sekali mengeluarkan. Ya. Padahal bersalawat itu tidak susah. Tidak susah ikhlas kalian. Ya. Ketika kita mendengarkan nama Nabi disebut, cukup kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, selesai. Atau Allahumma salli ala Muhammad, sudah. Ya. Baik, sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim, bisa juga ditambah Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Begitu nama Nabi disebut Muhammad, langsung sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Gampang sekali. Ya, dan pahala itu sangat mudah didapatkan dalam majelis ilmu. Makanya majelis ilmu itu luar biasa kebaikannya. Sekian banyak kebaikan kita bisa dapatkan di dalamnya. Masya Allah. Ya, makanya beda itu orang yang datang di majelis ilmu dengan orang yang hanya online di rumah. Beda itu. Beda. Baik. Walaupun dia juga mendapatkan pahala ya. Ya, tapi Berbeda faedah-faedah yang diperoleh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi ini yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita pada pesan yang ketiga ini, yaitu bersalawat. Bersalawatlah kalian kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Taib. Dan kita malah dianjurkan untuk memperbanyak, ya, sebanyak mungkin kita bersalawat. Nah, kapan kita bisa memperbanyak itu tadi? Ya, itu ketika kita mendengarkan nama Nabi, ikut pengajian, di situ kita bisa memperbanyak. Ya, dan juga di hari Jumat. Di hari Jumat itu memang ada hadis khusus yang memerintahkan kita untuk banyak bersalawat pada hari Jumat. Nabi didengar atau tidak didengar, pokoknya jalan salawat, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab dalam hadis tidak dikatakan kamu dengar, yang penting perbanyak saja bersalawat pada hari Jumat. Itu hadisnya sahih. Inna min afdali ayyamikum yaumal Jum'ah, kata Nabi. Sesungguhnya hari kalian yang paling afdal dalam satu pekan itu hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Wa fihi qubida, dan pada hari Jumat Allah mewafatkan Nabi Adam. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga. Dan pada hari Jumat itu akan terjadi hari kiamat. Ya, dan seterusnya. Apa kata Nabi? Fa'akthiru alayya minas salati fiha, maka perbanyaklah kalian pada hari Jumat itu bersalawat kepadaku. Sebab salawat kalian pada hari Jumat itu akan dihadapkan kepadaku, salawat kalian akan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Jadi pada hari Jumat itu banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, azan dulu. Baik. Ikhwani fi din azzakumullah. Nabi tadi menganjurkan dan memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada beliau, dan di dalam hadis yang lain diperintahkan untuk memperbanyak. Semakin banyak bersalawat maka semakin bagus. Ya, semakin bagus, terkhusus pada hari Jumat. Itu waktu yang sangat bagus untuk kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah, sehingga kita bisa meraih keutamaan yang sangat besar tadi yang kita sebutkan hadisnya. Taib. Nah sekarang ikhwas kalian, salawat yang dibaca itu, apa yang dibaca, bagaimana salawatnya, supaya kita bisa dapat pahalanya. Jangan sampai niatnya mau bersalawat ternyata dapat dosa. Kenapa? Sebab salawatnya tidak benar. Taib. Ya ikhwas kalian, hafizakumullah. Al-Hafid Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa jamahir al-ulama, kata beliau, sekian banyak ulama berpendapat bahwa lafaz apa saja yang dibaca ketika bersalawat, ya, di luar sholat itu boleh. Ini kalau di luar sholat ya. Kalau di luar sholat, lafaz apa saja yang dibaca, ya, yang penting sudah dianggap bersalawat, itu boleh. Makanya para ulama mengatakan, di luar sholat ketika seseorang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, itu sudah sah, sudah bisa. Ya, kalau di luar sholat ya. Jadi lafaz apapun yang dipakai, yang penting sudah lafaz itu sudah dikatakan bersalawat kepada Nabi, maka itu sudah bisa. Paham ini? Ya, makanya tidak harus kita baca lengkap. Yang penting ada sudah salawat di situ, dan kalau lebih bagus lagi kalau ada salamnya. Misalnya mengatakan sallallahu alaihi wasallama. Itu lebih sempurna, lebih afdol, menggabungkan antara salawat dan salam. Paham ini? Atau Allahumma salli ala Muhammad, bisa juga. Atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jadi tidak harus lafadznya tertentu kalau di luar sholat. Lafadz apapun bisa digunakan selama lafadz tersebut sudah dikatakan bersalawat kepada Nabi. Paham ini? Ini keterangan dari Al-Hafidz. Anna dakhil shalah, adapun di dalam sholat, kalau di dalam sholat, nah di sini hati-hati. Fayambagi al-iktisaru alal ma'thur, maka harus iktisar, mencukupkan lafadznya sesuai dengan ma'thur, sesuai yang ada keterangannya yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak boleh dikurangi lafadznya atau ditambah. Ini kalau dalam sholat harus seperti yang diajarkan oleh Nabi lafadznya. Adapun di luar sholat tidak harus seperti yang diajarkan oleh Nabi. Ya, yang penting sudah apa? Yang penting sudah dikatakan bersalawat. Tapi kalau dalam sholat kata beliau, itu harus sesuai dengan al-ma'thur yang diterangkan di dalam dalil. Iya. Makanya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana cara begini, tolong ajarkan kepada kami cara bersalawat itu bagaimana. Dalam hadis dikatakan, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengajarkan kepada kami bersalawat dalam sholat sebagaimana mengajarkan kepada kami Al-Quran. Berarti kan Al-Quran harus lafadznya pas ya, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Seperti itu pula sholawat dalam sholat, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ihtiyatan lis-sunnati wad-din, dalam rangka berhati-hati dalam mengamalkan sunnah dan agama dan mengikuti yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya makanya dalam salat itu, kalau dalam salat itu harus pas. Lafadznya seperti dari Nabi. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Ya. Ini keterangan dari siapa? Dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kalau di luar sholat terserah. Tidak harus seperti yang dalam tasyahud itu, tidak harus Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kan dalam sholat ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad, dan seterusnya. Itu dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat tidak harus dibaca semua. Bisa cukup Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallama. Tidak apa-apa. Tapi kalau dalam sholat jangan ditambah dan jangan dikurangi. Ya, makanya jangan lagi ribut masalah sayyidina itu. Ditambah Allahumma salli ala sayyidina. Kalau dalam sholat tidak boleh ditambah sayyidina. Tidak boleh. Kalau di luar sholat tidak apa-apa. Antum misalnya berceramah mukaddimahnya Allahumma salli ala sayyid, tidak apa-apa. Boleh saja. Tapi kalau dalam sholat tidak boleh antum tambah sayyidina. Kenapa? Sebab harus pas seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Jelas ya? Baik. Ya, kemudian ikhwah sekalian hafizakumullah. Ya. Walaupun di luar sholat boleh saja menggunakan lafad-lafad, ya, lafad-lafad bebas, yang penting sudah dikatakan bersalawat. Tapi ingat, lafad-lafad yang digunakan bersalawat jangan gulu. Ya, jadi lafad yang digunakan sekedar untuk apa? Sekedar untuk menunaikan bersalawat saja. Sudah, lapat-lapat simpel saja. Sebab yang diinginkan adalah salawat dan salamnya kepada Nabi. Maka tidak perlu sampai menambah sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya lapat-lapat yang digunakan itu gulu, bahkan syirik. Ya. Dan itu ada. Ya, seperti apa? Salawat nariyah. Salawat nariyah yang selalu diributkan juga itu. Ya, selalu pro kontra salawat nariyah. Ya, taib masalah lafadznya, masalah penggunaan lafadz di luar salat ada tadi sudah keterangan Al-Hafidz, terserah ya kan? Ya, tidak harus seperti salawat dalam tasyahud. Walaupun pendek enggak apa-apa. Tetapi ingat, dalam penggunaan lafadz itu harus dilihat lafadz-lafadz yang dipakai. Jangan sampai ada unsur-unsur gulu, bahkan syirik. Nah, pada salawat nariyah itu ada unsur gulu. Bahkan sebagian ulama mengatakan syirik. Iya. Siapa yang hafal salawat nariyah? Ini kalau berbicara lafadznya, luar biasa lafadznya itu mungkar. Belum lagi dikasih hadis-hadis palsu. Siapa yang membaca ini 4044. Berapa itu? 4000. Siapa yang membaca sudah duhur 11 kali, begini-begini, sudah asar begini-begini. Itu hadis dari mana itu? Salawatnya saja. Lafaz salawatnya saja bukan dari Nabi. Bagaimana mungkin ada hadis Nabi yang mengatakan siapa yang membaca ini begini-begini? Lafaznya saja bukan dari Nabi kok. Iya. Ini salawat nariyah ini ikhwah sekalian adalah salawat yang gulu di dalamnya. Ya. Taib. Apa lafaznya itu? Allahumma salli wa sallim. Apa itu? Siapa yang hafal? Allahumma salli wa sallim salatan. Saya dulu hafal tapi sudah lupa. Iya, saya dulu sempat hafal tapi sudah lupa dan tidak pernah lagi diamalkan. Ya, Allahumma salli wa sallim salatan. Apa itu? Coba ada yang tahu enggak? Iya. Yang jelasnya di salah satu lafadznya itu dikatakan ala sayyidina Muhammad allati tanhallu bihil uqadu. Allati tanhallu bihi al-uqadu. Yang mana? Katanya dalam salat itu yang mana? Ya, allati yang mana? Tanhallu bihil uqadu. Dengannya maka al-uqad, apa itu al-uqad? Simpul-simpul susah itu akan terlepas. Wa tanfariju bihil kurab. Dan kesulitan-kesulitan itu akan lepas dengannya. Dan seterusnya. Ya. Apa itu? Saya lupa sudah. Wa tanfariju bihil kurab. Apa lagi itu? Ya. Ada yang anu bisa melihat? Dicoba dilihat di mana di? Coba. Coba sini. Ya, ini salawat ini beredar ini di tengah masyarakat kita dan sayang sekali sedikit yang menjelaskan. Banyak menjelaskan tapi banyak juga yang memberi syubhat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad. Nah, di sini dia. Alladhi yang mana tanhallu bihil uqad. Yang mana dengannya akan terurai simpul-simpul. Wa tanfariju bihil kurab. Dan al-qurab kesulitan-kesulitan akan sirna. Wa tuqda bihil hawaiju. Dan kebutuhan-kebutuhan akan terpenuhi. Wa tunalu bihir ragaibu. Dan keinginan-keinginan akan didapatkan. Dan dengannya kita akan memperoleh husnul khatimah. Wa yustasqa al-gamamu biwajhihil karim. Ya, dan apa ini? Al-gamam, kesulitan atau apa namanya? Al-gamam, bundah gulana itu akan sirna dengan wajahnya yang mulia. Wa ala alihi wa sahbihi dan seterusnya. Tapi di sini yang menjadi sorotan para ulama adalah itu tadi. Tanhallu bihi al-uqad dan seterusnya itu tadi. Terlepas dengannya simpul kesusahan. Terlepas apa? Terpenuhi dengannya hajat. Nah, dengannya di sini kembali ke mana? Itu yang masalah. Kembali ke mana dengannya? Siapa yang dimaksud dengannya? Hah? Nah, kalau yang dimaksud dengan bersalawat akan terlepas kesusahan, itu tidak masalah. Sebab itu bagian dari amal soleh kan? Kalau yang dimaksud adalah dengan bersalawat kepada Nabi akan begini, akan begini, akan begini, itu tidak terlalu bermasalah. Ya, cuma butuh dalil lagi. Ada enggak dalil-dalil seperti itu? Tapi tidak, apa namanya, tidak sampai kepada kesyirikan. Sebab salawat itu bagian dari amal soleh kan begitu. Dengan bersalawat akan ada pertolongan, akan begini, itu enggak apa-apa. Cuma yang menjadi masalah, ya, dengannya di sini kalau dikatakan dengan bersalawat, ini lafadznya tidak benar. Kenapa? Sebab dhamirnya bihi. Dhamirnya adalah bihi. Tanhallu bihi al-uqadu. Seandainya dhamir ha bihi di situ kembali kepada bersalawat, pasti mengatakan apa? Biha, sebab as-salatu, as-salawat itu muannas. Ini ilmu nahwu ya, ilmu bahasa Arab ini pentingnya. Ilmu nahwu itu tahu yang mana muannas, yang mana mudzakkar, dhamir kalau begini dan seterusnya. Yang jelas ikhwas kalian, tanhallu bihi, haknya di situ kembali ke mana? Kalau mereka mengatakan ini bukan syirik, sebab ini kembali kepada salawat, maka kita katakan, kalau begitu kenapa bukan biha? Harusnya biha. Sebab ha itu untuk muannas, untuk perempuan. Ya kan begitu? Tapi kenapa bihi? Kalau hi itu untuk laki-laki, berarti hi di sini kembali kepada siapa? Kembali kepada Muhammad. Nah, kalau dia kembali kepada Muhammad, kira-kira bagaimana? Muhammad dengan Muhammad itu akan ini, dengan Muhammad itu akan terpenuhi segala kebutuhan, akan dan seterusnya. Ini apa ini? Ini apa namanya? La ilaha illallah. Sudah. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah, kata Allah. Dalam Al-Quran, katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka, la amliku li nafsi, saya tidak punya untuk diriku kekuasaan sedikit pun untuk memberi manfaat kepada diriku sendiri, untuk menolak bahaya. Memberi manfaat kepada diri Nabi sendiri tidak mampu Nabi. Menolak bahaya dari apa? Menolak bahaya yang akan menimpa Rasulullah, Rasulullah tidak mampu. Illa masya'al, kecuali apa yang Allah inginkan. Kan begitu. Walau kuntu a'lamul ghaib, seandainya aku mengetahui perkara ghaib, lastakthartu minal khair, maka pasti aku akan banyak melakukan kebaikan dan aku tidak akan tertimpa bahaya. Kalau saya tahu perkara ghaib. Amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifu su, kata Allah. Siapa yang bisa mengijabah doanya orang-orang yang terdesak? Siapa, kata Allah? Adakah orang yang bisa mengijabah? Jawabannya apa? Tidak ada. Hanya Allah saja yang bisa. Ya, di sini sorotan. Ya. Sehingga ikhwah sekalian, salawat ini ya tidak dianjurkan untuk diamalkan. Ya, cukup kita salawat-salawat yang diterangkan oleh para ulama kita, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ya. Adapun kalau ada lafaz-lafaz yang gulu atau bahkan sampai kepada kesyirikan, maka itu dihindari. Di antaranya ini tadi salawat, salawat nari. Ada yang mengatakan ini katanya dari sahabat. Ya, Syekh siapa itu dah bilang? Ini siapa? Syekh Naria. Katanya ini lafaz ini dari sahabat ini. Namanya sahabat itu Syekh Naria. Lucu juga dia tulisan itu. Ada enggak ulama yang kalau menyebut sahabat dikatakan Syekh? Dari sini sudah nampak sekali kebohongannya. Sahabat dikatakan Syekh Naria namanya. Kemudian coba antum cari di buku-buku Ahlul Hadis penyebutan tentang sahabat. Ada enggak sahabat namanya Naria? Belum pernah kita dapatkan ada sahabat namanya Naria. Katanya ini ditulis oleh Syekh Naria, sahabat. Iya. Tidak mungkin sahabat, kalaupun sahabat dikatakan, tidak mungkin sahabat menuliskan salawat kepada Nabi seperti ini bunyinya. Tidak mungkin. Maka yang mereka yang mengatakan ini lafaz dari sahabat, hendaklah bertakwa kepada Allah. Ya, coba sebutkan dari mana sumbernya, sanadnya dari mana. Ya. Sebab kalau Anda mengatakan dari sahabat, ini termasuk pelecehan kepada sahabat. Tidak mungkin sahabat mengajarkan lafaz-lafaz seperti ini. Baik. Iya. Jadi lafaz-lafaz yang bisa mengarah kepada kesyirikan itu dihindari. Nah, termasuk di sini salawat nari ini jangan diamalkan ini. Salawat nariyah ini. Apalagi dijadikan sebagai jimat. Ada juga yang menjadikannya sebagai jimat. Coba antum kalau masuk di warung. Biasa ada. Ada lagi, Allahumma salli wa sallim salat. Ada juga salawat nariyah itu kadang-kadang ditempel. Iya, baik. Ya, kemudian kata Rasulullah tadi, bersalawatlah kalian kepadaku sebab salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi tidak perlu capek-capek datang khusus ke kuburannya Nabi untuk bersalawat. Ya, yang sampai ada lagi yang ya bagus kalau kita berangkat ke sana, berangkat khusus ke kuburan Nabi untuk ke sana bersalawat kepada Nabi di depan kuburan, tidak perlu. Sebab Nabi mengatakan apa? Dimanapun kalian berada, salawat kalian akan sampai kepadaku. Loh, bagaimana caranya sampai? Kita bersalawat di sini, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi dengar salawat kita. Nabi tahu salawat kita. Siapapun yang bersalawat dari umatnya, salawat itu akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa si fulan telah bersalawat kepadamu. Masya Allah. Ya. Apakah kita akan melewatkan kesempatan ini? Setiap orang yang bersalawat kepada Rasulullah, maka salawatnya itu akan sampai kepada Rasulullah. Apa kata Nabi tadi? Sebab salawat kalian akan sampai kepada aku dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian membaca itu salawat akan sampai kepada aku. Nah, bagaimana bagaimana bentuk sampainya salawat kita kepada Nabi? Diterangkan dalam hadis. Kata Nabi, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardh. Sesungguhnya Allah punya malaikat yang Allah tugaskan untuk berkeliling di bumi untuk mencari siapa yang bersalawat. Malaikat itulah yang akan menyampaikan salawat kita kepada Rasulullah. Jadi begitu cara sampainya, ya. Bukan berarti kita bersalawat di sini Nabi dengar di sana. Enggak. Hati-hati lagi di sini, ya. Khurafatnya. Oh, hadisnya sampai di mana bersalawat kepada aku, sampai salawatmu kepadaku. Oh, Nabi dengar salawat kita. Tidak. Tapi ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mencari orang-orang yang bersalawat. Kemudian malaikat itulah yang akan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham, ya? Baik. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan wa ruwatuhu thiqat. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan dan perawi-perawinya thiqah. Hadisnya sahih, ya? Hadisnya sahih. Baik, selesai hadis ini. Satu lagi hadis, kita baca ringkas saja ini hadisnya. Ya, selesai babnya. Wa an Ali bin al-Husain radhiyallahu anhu. Dari Ali bin al-Husain radhiyallahu anhu. Dari Ali bin al-Husain, semoga Allah meridhai beliau, Ali ibn al-Husain. Ali ibn al-Husain itu tabi'in. Dia adalah tabi'in. Ya. Siapa Ali ibn al-Husain? Cucunya Ali bin Abi Talib. Ali, nama orang tuanya adalah Husain. Siapa Husain? Husain itu anaknya Ali. Berarti cucunya Ali ini. Ali. Jadi cucunya Ali namanya Ali. Tapi Ali ibn al-Husain. Dan Ali ibn al-Husain ini adalah kibarut tabi'in. Tabi'in besar. Dan dia dimulakab, digelar dengan Zainul Abidin. Gelarnya adalah Zainul Abid. Kalau antum mendengar seorang tabi'in gelar Zainul Abidin, yang dimaksud adalah Ali ibn al-Husain. Dan ulama menyebutkan dari kalangan Ahlul Bait, dari kalangan Ahlul Baitnya Nabi, yang paling hebat ibadahnya, yang paling wara dan paling berilmu adalah ini, Ali ibn al-Husain. Baik, Zainul Abidin. Ingat, ya. Gelar Zainul Abidin itu siapa? Ali ibn al-Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Taib, annahu ra'a rajulan. Jadi Ali ibn al-Husain pernah melihat ada seorang laki-laki. Yaji'u inda furjatin kanat inda qabrin nabi. Laki-laki ini mendatangi sebuah furjah yang ada di dekat kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini orang dilihat oleh Ali ibn al-Husain mendatangi sebuah furjah. Sering mendatangi furjah itu. Furjah itu ada di dekat kuburannya, kuburannya Nabi. Furjah itu apa? Furjah itu semacam lubang. Lubang. Ya. Jadi kata Syekh Shalal Fauzan, ya Nabi itu kan dikubur di rumahnya ya. Nabi dikubur di rumahnya, di kamarnya Aisyah. Kemudian ya salah satu dari tembok kamar itu ada, salah satu dari tembok kamar itu ada apa? Furjah, ada lubang. Ada lubang di situ. Ya. Nah, disitulah orang itu selalu datang ke lubang itu. Ya, sering datang ke situ, berbolak-balik ke situ itu. Orang dilihat oleh Ali bin Husain, kok ini kok sering datang ke situ, lubang-lubang itu. Apa yang dilakukan? Fayadkhulu fiha fayad'u. Dia sering masuk ke dalam lubang itu dan dia berdoa. Jadi ini yang dilakukan oleh orang itu. Jadi dia berdoa, doanya kepada siapa? Doanya kepada Allah ya, bukan doa kepada Nabi ini. Doa kepada Allah, tapi dia sering datang ke lubang itu. Furja itu, yang dekat kuburannya Nabi. Iya. Seringnya dia berbolak-balik ke situ, berdoa di situ. Ini kan berarti ada apa ini? Mesti ada sesuatu. Kan begitu ya? Kok dia kok sering kali datang ke situ? Iya. Dan dia selalu di lubang itu duduk, berdoa. Ini ada apa ini? Dilihat oleh Ali ibn al-Husain. Siapa tadi Ali? Seorang tabi'in dari keluarga Nabi yang paling berilmu. Kata para ulama, dia yang paling berilmu dari seluruh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Cucunya Ali bin Abi Thalib. Iya. Maka ketika Ali ibn al-Husain melihat orang itu sering berbolak-balik ke situ berdoa, fanahahu, maka Ali melarang dia, melarang. Tak boleh. Ya, dilarang. Tak boleh kamu sering datang ke situ. Dan ketika Ali ibn al-Husain melarang, maka beliau mendasari larangannya dengan sebuah hadis. Ya, sebab melarang seseorang melakukan sesuatu itu kita butuh apa? Butuh dalil. Kalau antum melarang orang, mana dalilmu melarang? Begitu. Kalau antum tidak punya dalil, kenapa antum melarang? Iya. Waqala, maka Ali melarang dia, waqala, dan beliau berkata kepada orang itu, ala uhadditsukum haditsan. Maukah aku sampaikan kepadamu sebuah hadis? Perhatikan, masya Allah. Jadi begitu ya, begitu tarekah ulama, metode ulama dalam menyampaikan ilmu. Ketika kita melarang seseorang, mana dalilmu melarang? Menurut saya, bukan menurut saya. Ini ulama tidak. Tidak boleh kamu kesana. Kenapa? Saya akan menyampaikan kepadamu sebuah hadis. Sami'tuhu min abi, yang mana aku dengarkan hadis ini dari bapakku. Siapa bapaknya? Husain. Anjaddi, bapakku mendengarkan dari kakekku. Siapa kakekku? Ali. Berarti hadis ini dari Ali. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan sanadnya oleh beliau. Saya dengar dari ini. Masyaallah. Supaya orang percaya ini betul-betul sanadnya benar. Dari bapakku, dari kakekku. Kakekku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "La tattakhidu qabri 'ida." janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Apa tadi id? Sesuatu yang berulang-ulang didatangi, melakukan ibadah di situ, ya. Dan ada biasa waktu-waktu tertentu, disentuhkan waktunya. Ini nanti begini datang lagi. Perhatikan ikhwas kalian. Ya, ternyata Ali ibn al-Husain, ya, ini pemahaman ulama ya, pemahaman ulama. Ternyata Ali ibn al-Husain menganggap bahwa perbuatan orang tadi yang sering berbolak-balik datang ke kuburan Nabi, kemudian duduk di lubang itu berdoa di situ, itu termasuk apa? Termasuk menjadikan kuburan Nabi sebagai id. Itu pemahaman siapa? Itu pemahaman Ali ibn al-Husain. Jangan dikatakan itu kan menurut pemahaman antum. Enggak. Ini pemahaman Ali ibn al-Husain. Siapa Ali ibn al-Husain? Keluarga Nabi, cucu dari Ali bin Abi Thalib. Dari mana kita mengetahui ini pemahaman Ali? Sebab beliau melarang dan membawakan hadisnya ini. Ini hadisnya yang melarang itu. Paham ya? Dibawakan hadis, la tattakhidu qabri ida. Rasulullah bersabda, jangan kalian menjadikan kuburanku, itu kuburannya Nabi, sebagai id. Apa itu id? Sesuatu yang selalu didatangi dan dijadikan tempat ibadah di situ. Tempat berdoa, tempat baca Al-Quran, yang rutin didatangi setiap hari atau setiap bulan atau setiap tahun. Wala buyutakum kubura, dan jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian kuburan, seperti kuburan. Ya sudah, daripada antum berdoa di situ, ya mending di rumah, supaya kan begitu ya. Ya. Wasallu alayya, bersalawatlah kalian kepadaku. Fa inna taslimakum la yablughuni aina kuntum, sebab salamnya kalian ya itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Artinya tidak perlu capek-capek datang ke kuburan Nabi, di situ mau sengaja di situ mau bersalawat, tidak perlu, di rumah saja bisa. Kan begitu ya? Di rumah saja bisa. Tidak perlu sampai harus melakukan perjalanan khusus. Ya, dengan alasan kalau di depannya kuburan Nabi bersalawat lebih bagus. Tidak perlu. Dimanapun kalian berada, bersalawat kepadaku akan sampai itu kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jadi ikhwani fi din azzakumullah, ya, ini rawahu fil mukhtara, hadis ini diriwayatkan ya oleh Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahid al-Maqdisi dalam kitab al-Mukhtara. Baik. Nah, hadis ini tadi sama dengan hadis sebelumnya ya, hampir sama. Hampir sama. Jadi dilarang untuk menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat hari raya, tempat berkumpul ya, melakukan aktivitas ibadah di situ. Kemudian dilarang menjadikan rumah seperti kuburan, dan diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi, sebab salawat itu akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi baik banyak bersalawat, tapi ingat tadi salawatnya apa? Jangan berlebih-lebihan. Ya, apalagi sudah berlebih-lebihan tambah musik lagi. Dilakukan lagi salawatnya tambah musik, tambah datang malah petaka itu. Ya, maunya dapat pahala, akhirnya apa? Bisa berdosa. Kenapa? Ya, salawat, ibadah salawat yang mulia dicampur dengan seruling-seruling syaitan. Ya, bukankah musik itu suara-suara syaitan? Bisakah bersatu salawat dengan suara syaitan? Tidak bisa. Ya, bersalawat pakai musik. Ada tidak bersalawat pakai musik? Hah? Ada. Salawat pakai musik. Ya, yang aneh kalau ada sebagian yang mengatakan tidak apa-apa, itu sunnah itu salawat pakai musik. Masya Allah, sunnah katanya. Sunnah siapa? Ya, jelas sekali Nabi melarang musik kok. Hadisnya jelas. Dalam Al-Quran pun diterangkan haramnya musik. Banyak dalil-dalil tentang haramnya musik. Kok bisa dikatakan sunnah bersalawat pakai musik? Sunnah dari mana ini? Hadis dari mana hadisnya? Cukup sampai di sini ya. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita masuk bab yang baru, bab yang ke-23. Ya, bab yang ke-23 insyaallah taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah termasuk kesyirikan atau apakah termasuk bid'ah seseorang yang membaca zikir pada saat melewati suatu jalan di mana jalan tersebut banyak terjadi kecelakaan? Banyak terjadi kecelakaan, dia banyak berzikir di situ. Wallahu a'lam. Kalau dia berdoa, banyak berdoa, tidak apa-apa. Berdoa supaya diselamatkan, tidak apa-apa. Kalau dia banyak berzikir, wallahu a'lam. Baik. Yang harus, yang kalau banyak terjadi kecelakaan di situ, ya, yang bagusnya dia berhati-hati saja kendaraannya, ya, harusnya begitu. Sebab, ya, setiap ajal manusia itu berbeda di mana di tempatnya meninggal. Banyak kecelakaan di situ belum tentu antum di situ meninggalnya. Ya, idza aradallahu. Setiap manusia itu kan ada tempat meninggalnya di mana. Sudah ditentukan oleh Allah di mana kamu meninggal. Ya, tapi kalau dia mau berdoa di situ, enggak apa-apa. Kalau dia berdoa ya supaya diselamatkan oleh Allah, enggak apa-apa. Cuma yang berzikirnya tadi ini wallahu alam tentang zikirnya ini. Wallahu alam. Bagaimana dengan menaburi bunga dan menyiram air di kuburan? Bagaimana cara berziarah kubur dengan sesuai sunnah? Taib. Cara berziarah kubur sesuai sunnah, ya, pertama ketika kita datang ziarah kubur, sebelum ketika masuk areal pekuburan, baca doa. Baca salam. Assalamualaikum. Ya ahlad diyar minal mu'mini wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Setelah itu masuk dengan membuka kedua sendal. Jangan memakai sendal di areal pekuburan. Kemudian, ya, dalam rangka mengingat kematian, ya, dan seterusnya mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah meninggal mendahului kita. Kemudian, kalau kita mau menziarahi kuburan tertentu, ya, kita datang ke sana mendoakan. Jadi mendoakan saja, bukan membacakan Al-Quran ya, mendoakan saja. Jadi bukan di sini bukan berdoa untuk dia ya, kepada Allah enggak, di kubur enggak, tapi dia mendoakan itu, mendoakan yang ada di dalam kuburan itu. Itu yang disunnahkan. Baik. Adapun menabur bunga itu tadi saya katakan. Ya, kembang tujuh rupa di bawah. Atau adapun menaburi bunga di atas kuburan dan menyiram air, itu tidak ada contoh. Tidak ada contoh dari Rasulullah, tidak ada contoh dari Abu Bakar. Abu Bakar ketika Rasulullah meninggal, tidak ada sahabat yang datang ke kuburannya Nabi tabur bunga. Ya, siram air, tidak ada. Abu Bakar meninggal, tidak ada sahabat yang datang ke kuburan Abu Bakar begitu, tidak ada. Tidak ada satupun dari sahabat yang melakukan seperti ini. Ya. Jadi ini bukan perkara yang disyariatkan. Ya. Jadi tidak ada contoh. Sebagian ada yang melakukan ini berdalil dengan hadis. berdalil dengan hadis Bukhari. Ya, hadisnya ketika Nabi lewat di kuburan ya. Dua kuburan Nabi lewati, kemudian Nabi berkata, "Innahuma la yu'adzaban." Keduanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburannya. "Wa ma yu'adzaban fi kabir." Dan keduanya disiksa bukan karena perkara besar. Perkara apa yang menyebabkan keduanya disiksa di kuburan? "Amma ahaduhuma," adapun yang satunya, "fakana la yastatiru minal baun." Ketika dia kencing tidak istitar. Tidak menutup aurat, di tengah jalan saja orang lewat, di situ saja. Ya, turun dari mobil langsung saja buka pintu. Langsung manual. Atau dia istitar di sini, ya tidak menjaga pakaiannya. Selesai langsung tutup. Tidak istinja. Tidak dijaga pakaiannya dari najis. Ini penyebab dia disiksa di kuburan. Ya, jadi tidak berbersih. Tidak istinja. Yang kedua, "Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah." Adapun yang satunya disiksa oleh Allah di kuburan karena dia suka apa? Berjalan mengadu domba. Suka ke sana, oh begini anu itu tadi. Ke sana lagi, oh tadi kamu dibilang begini. Nah, kasih berkelahi orang. Ya, ini dua dosa yang ternyata menjadi sebab seorang hamba disiksa di kuburan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil pelepah kurma. Fa akhadha jaridatan rutbah. Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah. Kemudian Nabi tancapkan ke mana? Kuburan itu. Kemudian Nabi berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan siksaan keduanya malam yaibasa, selama kedua pelepah kurma ini belum kering, selama masih basah." Selama masih basah, semoga Allah apa? Meringankan siksaan kedua penghuni kuburan ini. Nah, dari sinilah mereka berdalil, "Oh, kalau begitu kita siram-siram kuburan." Diambil dari hadis itu. Ya, terus bagus juga kalau ditambah bunga. Diambil dari hadis itu. Bagaimana ini? Hah? Taib. Ya, ini tidak ada ulama yang memahami seperti itu. Tidak ada ulama, satupun ulama yang memahami seperti yang difahami oleh kaum muslimin tadi. Jadi tidak ada kemiripannya, tidak ada kesesuaiannya. Iya. Sebab Nabi itu, ikhwah sekalian, itu Nabi sedang memohon kepada Allah, sedang memberi syafaat namanya. Sedang memohon kepada Allah, "Ya Allah, ringankan siksaannya orang ini, dua penghuni kuburan ini, selama ini pohon apa pelepah kurma masih basah." Ya Allah, jadi permohonan Nabi khusus. Nabi mendoakan kepada penghuni kuburan itu supaya Allah ringankan siksaannya selama apa? Selama pelepah kurma itu masih basah. Nah, itu maksudnya Nabi. Ya, jadi sebenarnya bukan sunnah itu. Jadi jangan dipahami, "Oh, kalau begitu sunnah ambil pelepah kurma." Enggak, bukan itu. Bukan sunnahnya, tapi maksudnya Nabi menancapkan itu pelepah kurma. Nabi mendoakan, dan batas doa dari Nabi supaya apa diringankan siksaannya itu selama apa? Selama ini belum kering, selama masih basah. Nah, sekarang yang siram-siram itu apa maksudnya? Ya, apakah Anda mengatakan, "Ya Allah, ringankan siksaannya selama ini masih basah"? Tidak. Baik. Allah. Jadi menyiram-nyiram seperti itu tidak ada tuntunannya ya. Maka dan sebaiknya orang-orang yang mencari dunia dengan cara seperti itu jangan dilakukan. Ada orang jualan-jualan seperti itu ya. Baik. Sebaiknya mencari hasil-hasil yang dibenarkan. Baik. siapa ini? HP. Banyak sekali pertanyaan ini. Sampai 8:30 saja. Apa ini? Bagaimana hukum ucapan radhiyallahu anhu pada sahabat? Hukumnya dianjurkan, disunahkan berdoa ketika mendengar nama sahabat atau menyebut nama sahabat, disunahkan membaca radhiyallahu anhu. Itu diantara prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah, yaitu mendoakan kebaikan kepada para sahabat, untuk membedakan kita dengan Syiah Rafidah yang ketika mereka menyebut nama sahabat, mereka mencaci maki dan mencela dan melaknat para sahabat. Naudzubillah. Bagaimana hukum amalan bersalawat ketika ingin membeli rumah, mobil dan lain-lain? Contoh, dia datangi rumah atau masuk ke dalam mobil yang ada di dealer, lalu ia bersalawat dengan meyakini bahwa Allah akan mudahkan ia membeli rumah, mobil tersebut. Ini amalan yang dilakukan teman kantor dan dia belajar dari seorang ustaz terkenal. Ustaz terkenal. Terkenal itu terkenal apanya? Hah? Terkenal sesatnya atau terkenal kebaikannya di atas sunnah? Kan harus diperjelas. Iya. Taib. Adapun amalan ini, kami belum mendapatkan ada contoh seperti ini. Iya. Kalau hadis tadi, kalau disebut nama Nabi bersalawat atau memperbanyak salawat secara mutlak ya, tapi tidak disebutkan kalau beli mobil pajak salawat. Nabi biasa beli kendaraan, sahabat biasa beli kendaraan, tapi pernah ada sahabat bersalawat kalau beli kendaraan? Tidak ada. Jadi ini ya, amalan seperti ini tidak contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu, jual beli saja biasa. Iya. Dan kalau mau mendapatkan keberkahan, bukan caranya begini. Kalau mau mendapatkan keberkahan pada jual beli, ada caranya yang disebutkan oleh Nabi. Jadi ikuti tuntunan agama. Agama itu mengajarkan dalam masalah jual beli ada caranya kalau mau dapat berkah. Bagaimana caranya? Adakah pernahkah antum mendapatkan dalil kalau mau dapat berkah? Transaksi banyak bersalawat, dia saya juga bersalawat. Ketika penyerahan kunci salawat, ketika di jalan kawasi salawat. Tidak ada. Terus bagaimana cara mendapatkan berkah ketika jual beli? Nabi sebut ke dalam hadis. Dalam hadis Bukhari kata Nabi, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang melakukan jual beli itu bisa membatalkan atau bisa melanjutkan selama belum berpisah. Kemudian kata Nabi, fa'in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Kalau keduanya pembeli dan penjual, kalau keduanya kata Nabi sadaqa, jujur dalam jual beli, wa bayyana, dan keduanya menjelaskan, menerangkan cacatnya misalnya barang ini ada duanya begini, apa kata Nabi, maka akan diberkahi jual beli keduanya. Wa in katama, tapi kalau keduanya menyembunyikan sesuatu, penjual menyembunyikan sesuatu dari barangnya, pembeli pun menyembunyikan sesuatu, wa kadiba, atau keduanya berbohong, berdusta, ini 2 kilo padahal tidak, ini asli padahal palsu, ya ini uangku cuma segini kata siapa, kata pembeli, kasih mah 5 ribu, uangku cuma 5 ribu padahal 50 ribu uangnya, kan berbohong namanya itu. Akhirnya kasihan orang, ya enggak apa-apa ambil 5 ribu padahal ada uangnya 50 ribu, belumnya ada di ATM. Bohong dia, tidak terus terang dia. Apa kata Nabi, kalau keduanya tidak jujur dan berbohong, menyembunyikan sesuatu cacat atau apanya, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihilangkan keberkahan pada jual beli keduanya. Begitu caranya Nabi. Kalau mau berkah apa? Jujur, transparan, jangan ada disembunyikan. Ya, walaupun tidak bersalawat, berkah itu. Ya, sebab bukan di situ tempatnya bersalawat. Baik. Kalau dia mengatakan berguru kepada ustaz terkenal, ya coba tanyakan, suruh tanya kepada ustaz yang tempat dia belajar, dalilnya mana ustaz? Kalau ustaz yang bisa menyebutkan dalilnya sahih, kita ikuti. Kalau ustaz ini yang tempat dia belajar bisa menyebutkan dalilnya, sahih dalilnya, atau ada praktek-praktek sahabat, maka kita ikuti. Kita ikuti, sebab kita apa? Naduru ma'al haqqi haitsu darat. Kita berputar dimanapun kebenaran itu berada. Di situ benar, kita ikuti. Di situ benar, itu kita ikuti. Ustaz itu benar, itu yang kita ambil. Ustaz itu salah, tidak kita ambil. Itu saja. Jadi bukan melihat terkenal atau tidaknya, dalilnya ada tidak. Itu. Kalau antum punya dalil, kita ikuti. Kalau tidak, maaf. Yang kami ikuti hanyalah ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana hukum mengucapkan salawat ketika bersalaman? Ah, ini juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bukan di sini tempatnya bersalawat ya. Ya. Di dalam hadis Nabi sebutkan juga masalah salaman itu, banyak dalilnya salaman itu. Tapi tidak ada satupun hadis yang menyebutkan kalau bersalaman bersalawat. Nabi sebutkan keutamaan bersalaman ketika bertemu. Tidaklah dua orang berjumpa, kata Nabi, fayatasafahani, kemudian duanya bersalaman, kecuali duanya akan digugurkan dosanya sebelum berpisah. Nabi tidak sebutkan dua-duanya bersalaman, dua-duanya baca salawat. Tidak ada. Seandainya itu sesuatu yang disyariatkan, pasti Nabi suruh bersalawat di situ. Iya. Ketika Nabi tidak menyebutkan, maka wa khairul hadi hadi Muhammad, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi tidak enak ustaz kalau tidak salawat. Iya, tidak enak karena Anda sudah biasa. Memang begitu, kalau sudah biasa kita lakukan ditinggalkan tidak enak. Coba tinggalkan. Kalau Anda sudah terbiasa meninggalkan, pasti akan mengatakan tidak enak kalau baca. Ya, begitu. Baik. Jadi ini tidak ada tuntunannya bersalawat ketika berjabat tangan. Tidak ada tuntunan. Bagaimana jika kita mendengarkan nama Rasulullah dari sebuah rekaman yang sudah sangat lama terekam, lalu kita dengarkan sekarang, apa kita dianjurkan tetap bersalawat? Ya wallahu alam, ya sebaiknya tetap bersalawat. Sebab dalam hadis dikatakan dzukirtu indahu, yang namaku disebut di dekatnya tapi tidak bersalawat, maka hinalah dia. Ya, maka dalam rangka berhati-hati sebaiknya kita tetap bersalawat, sebab masuk dalam keumuman hadis, disebut nama Nabi maka dianjurkan bersalawat. Ini pertanyaan pekan lalu juga belum selesai ini. Sudah cukup dulu. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.